kau bukan milikku. Kau bukan kekasihku lagi. Mengapa kini kau kembali pada orang yang pernah kau sakiti? Dan jauhi sebelum parah luka ini. Mengenang cinta dan dustamu yang telah kau berikan padaku. Hatimu yang sedih hatimu sakit, tapi hati yang luka tetap sakit ku bawa. Sekarang kau pergi dan jauhi. Bukankah dulu kau pandang diriku hanya sebatas pelarian cintamu? Tetapi kini kau mengharap lagi setelah cinta. Masih sayang kepadamu, namun batinku belum tentu mau. Sekarang kau bukan milikku. Kau bukan kekasihku lagi. Mengapa kini kau kembali pada orang yang pernah kau sakiti, pada orang yang pernah kau sakiti, pada orang yang pernah